الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Dan di pagi ini ada beberapa hal yang baik untuk kita saling ingat mengingatkan di dalamnya. Sebab seorang mukmin, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, perlu untuk selalu mendapat peringatan. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sebutkan bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan dari pokok agama kita adalah saling nasihat menasihati dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk kita di dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan ini adalah ciri agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Di sebuah riwayat diulangi 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah nasihatnya? Bagaimana nasihat itu? Kata beliau, "Lillahi wali rasulihi wali kitabihi walil mu'minina, lillahi wa rasulihi wali kitabihi wala immatil muslimina wa ammatihim." Nasihat berkaitan dengan Allah, nasihat berkaitan dengan Rasulnya, nasihat berkaitan dengan kitabnya, nasihat berkaitan dengan penguasa kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Adapun yang berkaitan dengan kitab Allah, nasihat yang dimaksud adalah dia mempelajari Al-Quran, mengkajinya, dan beramal dengan kandungannya. Untuk Rasulnya, dia mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya. Nasihat untuk kitabnya adalah wal nasihat untuk yang pertama tadi, nasihat untuk Allah. Ia selalu berada di atas ketaatan kepada Allah, meninggalkan segala yang dilarang dan melihat segala perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya, yaitu menjaga kitab tersebut, mempelajarinya, menghafalkannya. Dan nasihat untuk para imam kaum muslimin adalah memberikan wijangan kepada mereka, kepada hal yang baik, mendoakan kebaikan untuk mereka, mengarahkannya kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah perhatian terhadap perkara mereka, saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka agama adalah nasihat, dibangun di atas nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil baiat dari para sahabat untuk hal ini. Di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, riwayat Muslim atau riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'ah wa an-nushh li kulli muslim." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan untuk menasihati setiap muslim. Iya. Maka harusnya selalu ada pada diri kita saling ingat mengingatkan terhadap pokok-pokok agama, saling berwasiat dengan wasiat-wasiat yang bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan. Maka di sini ada beberapa wasiat yang saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin. Yang pertama adalah keikhlasan di dalam berucap dan di dalam beramal. Sebab ikhlas adalah modal segala kebaikan, dan dia adalah pokok dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama, untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali agama yang ikhlas. Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah agama yang ikhlas itu. Keikhlasan ini adalah hal yang sangat bermanfaat, perkara yang menentukan keabsahan sebuah amalan dan menentukan besar kecilnya pahala sebuah amalan. Maka ikhlas dalam segala perkara adalah hal yang membawa kebaikan, apalagi itu ikhlas dalam menuntut ilmu agama, ikhlas di dalam seorang berdakwah di jalan Allah, ikhlas di dalam menyebarkan kebaikan. Maka ini dari perkara yang hendaknya selalu kita perhatikan dan selalu kita ingat di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, dari hal yang hendaknya selalu kita perhatikan, bahwa kesungguhan di dalam menuntut ilmu itu adalah bekal yang sangat penting di dalam kehidupan. Kesungguhan di dalam menuntut ilmu, karena dengan kesungguhan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan memberikan kepadanya petunjuk menuju kepada jalan-jalan kami. Jadi kalau ada kesungguhan, maka Allah membukakan jalan-jalannya. Suatu hari dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau dikenal dengan keilmuan yang luas. Beliau ini dari ulama tabi'in, sudah menjadi rujukan manusia dimintai fatwa, sedangkan puluhan sahabat masih hidup. Dikatakan kepada Asy-Syafi'i, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu ini? Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Maka Syabi rahimahullah menjawab, binasil i'timad wassayri fil bilad wabukurin kabukuril gurab wajamadin wasabrin kasabril jamad. Kata beliau, saya dapatkan ilmu ini dengan nasil i'timad, dengan tidak bersandar pada diri, tidak bersandar pada nikmat dan fasilitas yang dia miliki. Ini sifat yang pertama seorang yang punya kesungguhan. Dia tidak bersandar pada dirinya, tidak terbatas pada apa yang dia miliki, tapi dia berusaha untuk selalu bermohon kepada Allah dan selalu mencari. Kemudian kata beliau, wassairi fil bilad, ilmu ini saya dapatkan dengan berkeliling di berbagai negeri. Jadi rupanya beliau tidak hanya menuntut ilmu di negerinya, beliau mengambil ilmu dari negeri-negeri lain, berkeliling. Iya. Dan berkeliling di negeri-negeri ini memberikan keberkahan untuk beliau. Karena rihlah perjalanan menuntut ilmu itu adalah sunnah dari ulama salaf terdahulu. Bahkan dimaklumi bahwa Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidr. Dan di dalam perjalanannya ia berkata, laqad laqina fi safarina hada nafaba. Sungguh kami telah menjumpai dalam perjalanan kami ini nafaba, ada hal yang sangat meletihkan. Iya. Maka disebutkan keletihan. Namun demikianlah seorang penuntut ilmu. Ia terus berjalan di dalam menuntut ilmu tersebut, melakukan rihlah dan perjalanan untuk mencari dan mengambil ilmu. Kemudian yang ketiga kata Syabi, wa bukurin kabukuril gurab. Dan dia mendapatkan ilmu dengan cara berpagi-pagi. Dia menuntutnya seperti burung gagak pagi-pagi sudah pergi mencari mangsanya. Ini menunjukkan kesungguhan dan perhatian. Iya. Tidak ada kemalasan di dalamnya. Karena memang harus ada semangat. Dan ilmu itu kalau kita berikan seluruh waktu kita, kita tidak akan dapatkan kecuali sebagiannya saja. Apalagi kalau tidak diberikan waktu. Iya, dan ilmu agama adalah hal yang luas. Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, bukan dari kebiasaan beliau menyebutkan ucapan dari seorang tabi'in atau seorang ulama dari as-salaf. Biasanya yang disebutkan di dalam sahihnya hadis yang bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam sahih. Di pembahasan salat, di waktu-waktu salat, beliau membawakan riwayat-riwayat yang sangat banyak berkaitan dengan waktu-waktu salat. Tanpa riwayat yang beliau dapatkan dari berbagai negeri. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah asar untuk menghibur dirinya sendiri. Sebab ini riwayat-riwayat yang beliau sebutkan tidak mungkin dikumpulkan oleh seseorang kecuali dengan keletihan yang sangat besar, kecuali dengan perjalanan yang sangat panjang. Beliau kumpulkan dalam satu tempat. Maka beliau menghibur dirinya dengan membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'ul 'ilm bi rahatil jism." Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu tidak akan didapatkan dengan apa? Dengan badan yang santai. Dan ini kalimat berjalan di lisan as-salaf dalam menuntut ilmu. Disebutkan di dalam biografi Ibn Abi Hatim di Syiar Alamin Nubala dan selainnya, bahwa beliau ketika memasuki negeri Mesir untuk mengambil hadis, beliau menceritakan bagaimana keadaan beliau di Mesir. Kata beliau, di pagi hari kami berkeliling ke rumah-rumah guru, dan di malam hari kami menulis apa yang kami dapatkan. Iya. Jadi kebiasaan mereka, mereka duduk di majelis guru, mereka dengarkan hadis, mereka hafalkan hadis-hadis itu di majelis. Iya. Kemudian di malam harinya mereka menulis apa yang mereka hafalkan di pagi hari, dari di siang hari yang mereka dapatkan. Jadi ini pekerjaannya di Mesir selama belasan hari. Kata beliau, kami di Mesir tidak memiliki makanan kecuali hanya sekedar kuah saja. Ya, bukan tidak mampu mencari makanan yang lain, tapi memang waktunya hanya untuk itu saja. Nah, sebagian ulama kita dari kecenderungan mereka terhadap waktu, kadang ini bukan seluruh keadaan, kadang mereka pun menghemat waktu di dalam makan. Sampai disebutkan di dalam biografi Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Dan Ibnu Aqil Al-Hambali ini kenal menulis kitab dalam Al-Funun 500 jilid lebih. Ya. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana umur beliau, beliau manfaatkan di dalam apa? Di dalam kebaikan ini. Ya, sangat berberkah sekali. 500 jilid beliau tulis. Ya. Ibnu Aqil Al-Hambali disebutkan, ya, kadang orang kalau makan roti, beliau tidak makan, tapi rotinya dimasukkan ke dalam air sampai menyatu dengan air supaya dia minum sekaligus. Ya, mengunyah saja tidak punya banyak waktu beliau. Ya, mengunyah saja kadang tidak punya banyak waktu. Dan ini dari kebiasaan as-salaf terdahulu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu mereka dan memberikan kepada mereka ilmu yang banyak. Maka kelanjutan dari kisah Ibnu Abi Hatim tadi, suatu hari kata Ibnu Abi Hatim, kami mendatangi rumah seorang guru. Begitu sampai di depan rumah guru, dikatakan bahwa gurunya sedang sakit. Iya. Maka Ibnu Abi Hatim pun kembali bersama seorang kawannya, dan mereka melewati pasar, beli seekor ikan untuk dimakan. Iya. Begitu sampai di rumah, belum lagi ada kesempatan mengolah ikannya, tiba-tiba ada yang memberitahu bahwa ada guru yang baru datang ke kota Mesir. Iya. Sebab di masa dahulu alim ulama berkeliling ke negeri-negeri. Selain dari memberikan manfaat, mereka juga mengambil ilmu dari ulama yang lainnya. Iya. Dan ini dilakukan oleh para ulama hingga Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau sudah berumur dan mempunyai kedudukan, dikenal di tengah manusia. Kadang beliau bekerja untuk mengumpulkan biaya, setelah itu beliau berangkat menuntut ilmu. Iya. Dan ini masyhur dari kisah beliau. Maka begitu dikatakan kepada Ibnu Abi Hatim dan kawannya bahwa ada guru yang baru datang, mereka pun segera menuju ke tempat guru itu. Sehingga ikan yang dibeli tadi belum disentuh, dibiarkan saja. Kata Ibnu Abi Hatim, kami biarkan selama 3 hari, tidak ada kesempatan menyentuhnya. Ya, 3 hari. Karena khawatir rusak, akhirnya ikannya dimakan mentah sama Ibnu Abi Hatim. Kemudian beliau sendiri berkata, la yastata'ul 'ilm bi rahatil jasad. Sungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan jasad yang santai. Iya. Inilah sebagian dari kesungguhan para ulama kita dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari ilmu agama. Dan hal yang seperti ini ada di dalam sirah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesungguhan di dalam mendidik dan mengajari para sahabatnya. Sampai suatu hari di dalam hadis Umar bin Akhtab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau naik ke atas mimbar. Ya. Setelah salat subuh beliau naik ke atas mimbar, kemudian memberikan nasihat, memberikan hadis kepada para sahabat hingga masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun dari mimbar, mengimami para sahabat untuk salat duhur. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar. Ya. Terus beliau berbicara hingga masuk waktu asar. Beliau turun menunaikan salat asar, mengimami para sahabat, kemudian beliau naik lagi hingga waktu maghrib. Ya, perhatikan semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata sahabat yang menyampaikan hadis ini, yang paling banyak ilmu di antara kami adalah siapa yang paling cepat menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keseriusan dan semangat. Keseriusan dan semangat. Jadi dimaklumi dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat. Demikian pula dari sirah para sahabat. Ya. Mungkin kita semua mendengar cerita Ahlus Suffah yang mereka ini mulazamah di masjid untuk selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai suatu hari Abu Hurairah ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu sedemikian banyak? Padahal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau hanya bersahabat dengan Nabi selama 4 tahun. Iya. Maka Abu Hurairah berkata, ya, beliau di sini menceritakan keadaan, bukan membanggakan diri. Maka beliau berkata, adalah sebagian sahabat, mereka di siang hari sibuk dengan urusannya masing-masing, ada yang ke pasar dan selainnya. Adapun aku, kata Abu Hurairah, aku tetap berada di masjid walaupun saya dalam keadaan kelaparan dan kadang perutku saya ganjal dengan batu, kata Abu Hurairah, ya, supaya dihibur perutnya terasa kenyang. Ya, diganjal dengan batu, hanya dia apa namanya, ditempelkan batu. Ya. Maka suatu hari kata Abu Hurairah, Rasulullah berkata, siapa yang menghamparkan ridanya, kemudian dia dengar dari saya, dia genggam ke dalam dadanya, dia tidak akan lupa hadits yang dia dengar dariku. Maka tidak ada yang hadir waktu itu kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah pun melakukannya. Ya, karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu dikenal dengan hafalan yang kuat. Ya, sampai disebutkan di dalam biografinya pernah ada yang menguji Abu Hurairah. Ia minta supaya disampaikan hadis oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menyampaikan hadis kepadanya, dan ada orang di belakang tirai menulis semua yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Maka tahun berikutnya orang tersebut kembali mengundang Abu Hurairah, meminta menyampaikan hadis yang sama. Maka Abu Hurairah mengulangi hadis-hadis tersebut tidak kurang 1 huruf pun. Tidak kurang 1 huruf pun. Ya. Dan ini dari keseriusan para sahabat di dalam pelajari ilmu, di dalam mendetailkan ilmu. Hal yang patut untuk kita selalu mencontohnya. Iya. Kemudian yang ketiga, dari sifat seorang muslim, dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Dan ilmu yang dia pelajari itu menghiasi akhlaknya dan menghiasi kehidupannya. Sebab ilmu adalah pohon dan amalan adalah buahnya. Amalan adalah buahnya. Maka harus tampak darinya buah yang bermanfaat baginya. Iya. Disebutkan di dalam biografi Imam Abdullah atau di dalam biografi Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala. Imam Abu Dawud dikenal ya penulis As-Sunan. Bukunya salah satu rujukan umat Islam. Abu Dawud rahimahullahu taala disebutkan dalam biografinya bahwa beliau ini sangat mirip dengan Ahmad bin Hanbal. Sangat mirip dalam akhlaknya, dalam wibawanya, dalam pembawaannya. Sangat mirip. Kemudian disebutkan bahwa gurunya Ahmad bin Hanbal itu sangat mirip dengan Waqi' ibn al-Jarrah. Dan Waqi' ibn al-Jarrah ini guru Imam Ahmad. Ya. Dan disebutkan bahwa Waqi' ibn al-Jarrah beliau sangat mirip dengan Sulaiman bin Yasar. Dan Sulaiman sangat mirip dengan Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim sangat mirip dengan Qais atau Alqamah bin Qais. Dan Alqamah sangat mirip dengan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya bagaimana pengaruh ilmu itu. Iya. Pengaruh ilmu tersebut bukan hanya sekedar riwayat saja bersambung sampai kepada Nabi, tapi juga akhlak dan pembawaan mereka bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah seorang penuntut ilmu hendaknya selalu memperhatikan hal ini di dalam dirinya. Ia berusaha mengamalkan ilmunya dan menghiasi kehidupannya dengan apa yang dia pelajari. Dan ini dari keberkahan di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mempelajari ilmu agama. Iya. Kemudian yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini, ada sebuah ucapan yang indah dari Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Yahya ibnu Ma'in adalah seorang imam dari ahli hadis. Ini semasa dengan Imam Ahmad, dari rekan Imam Ahmad. Yahya ibn Ma'in berkata, alatul muhaddith as-sidiq wa syuhra wa talab wa jitinabu wa tarkul bila wa jitinabul kabair. Kata beliau, alat seorang ahli hadis untuk mendapatkan ilmu ada lima beliau sebutkan. Ini alat untuk meraih ilmu ada lima. Yang pertama kata beliau adalah as-sidiq, kejujuran, kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Iya. Kemudian yang kedua kata beliau as-syuhrah, kemasyhuran. Ya, masyhur bukan artinya ya, dia ingin selalu tampil supaya dikenal di publik, tidak. Tapi memang syuhrah karena dia menuntut ilmu di mana-mana, orang mengenalnya berada di mana-mana. Karena memang ia berkeliling mencari ilmu. Iya. Ini maksudnya syuhrah di sini. Kemudian yang kedua kata, yang ketiga kata beliau wattalab. Alatnya dengan mencarinya. Selalu berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan bid'ah. Jangan dia mendekati bid'ah. Sebab seorang kapan sudah merasakan bid'ah, maka akan dicabut nikmatnya ilmu dari hatinya. Akan dicabut nikmat ilmu itu dari hatinya. Kemudian yang kelima kata beliau, wajtinabul kabair, dan dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Seorang penuntut ilmu selalu mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya, tidak mendekati hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inni la ahsibu ar-rajul la yansa syai'an li dhanbin fa'alahu." Saya menyangka seorang lelaki itu dia lupa sesuatu karena dosa yang dia lakukan. Maka seorang penuntut ilmu, ini lima perkara menurut Ibnu Ma'in diperlukan. Hal yang dia perlukan agar supaya ia mendapatkan ilmu tersebut. Dan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Iya. Maka ini sejumlah perkara yang penting untuk kita perhatikan di dalam menuntut ilmu. Dan harus diketahui bahwa kejujuran dalam segala sesuatu, kesungguhan di dalam sesuatu, ini adalah hal yang sangat indah. Seorang yang jujur itu kebaikan yang paling baik untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur kepada Allah, maka sungguh itu yang paling baik untuk mereka. Katakan yang paling baik untuk mereka. Kejujuran ini, kesungguhan harus tertanam di dalam diri. Kapan seorang punya kejujuran pada dirinya, dia jujur di dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya perkara sebagai balasan untuk kejujurannya. Iya. Sini saya ingin menyebutkan dua kisah dari sejarah hidup ulama kita yang bisa memberi pelajaran untuk kita semua bagaimana manfaat dan arti kejujuran itu dan kesungguhan di dalam beramal dan menegakkan agama. Disebutkan di dalam biografi Imam Abu Zur'a Ar-Razi, nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini seorang ahli hadis di masanya, di tingkatan guru Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Zur'a Ar-Razi di dalam sahihnya. Abu Zur'a Ar-Razi ini semasa dengan Imam Ahmad. Iya. Ketika Abu Zur'a Ar-Razi akan meninggal di keadaan sakratul maut, beliau dikunjungi, dijenguk oleh ahli hadis, rekan-rekan beliau. Dikunjungi oleh Muhammad bin Muslim bin Warah, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Mundhir bin Syadan, dan selainnya dari ahli hadis. Dan ini tokoh-tokoh ahli hadis di masanya. Siapa yang tidak kenal mereka? Muhammad bin Muslim bin Warah ini, dia lebih tua dari siapa? Abu Zur'a Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini kawannya, rekannya dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan. Maka melihat Abu Zur'a Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut, mereka ingin melaksanakan hadits Nabi, mentalkin orang yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Namun mereka malu melakukannya. Karena ini Abu Zur'a Ar-Razi seorang panutan manusia, dan mereka juga kadang mengambil manfaat ilmu dari Abu Zur'a Ar-Razi. Maka berkatalah Muhammad bin Muslim Warah, "Kalau gitu kita ingatkan saya dengan riwayat." Ya, maka mulailah Muhammad bin Muslim Warah menyampaikan sanadnya. Kata beliau, "Haddatsana Abu Asim An-Nabil an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih." Berhenti sampai situ saja, dia tidak mampu melanjutkan. Ya. Setelah itu Abu Hatim, yang kedua membawakan sanadnya. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim an-Nabil an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Sampai situ saja. Yang lainnya juga seperti itu. Maka Abu Zur Ar-Razi dalam keadaan beliau sakaratul maut, beliau paham bahwa orang-orang yang mengunjunginya ini ingin mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah, dengan hadis itu. Maka dalam keadaan sakaratul maut beliau membawakan sanadnya. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim an-Nabil an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Katsir bin Murrah an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu langsung meninggal beliau. Ya. Di sebuah riwayat disebutkan beliau membaca hadisnya, hanya siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah sampai situ meninggal, keluar ruhnya. Ini kejujuran. Sepasang hidupnya hanya menyampaikan hadis, membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu. Maka Allah muliakan dia. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan membawakan hadis yang biasa disampaikan. Iya. Dan disebutkan di dalam biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hal ini disebutkan oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihaya, ya, bahwa seorang yang hadir di penjara bersama Ibn Taimiyah waktu itu menyebutkan bahwa kami menghatamkan Al-Quran bersama Ibn Taimiyah dalam penjara sudah 80 kali. Ya, 80 kali. Begitu masuk ke khatam yang ke-81, ya, menghatamkan Al-Quran di ke-81-nya, maka Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala meninggal ketika membaca ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini akhir ayat di surah Al-Qamar. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam sorga dan sungai-sungai mengalir. Mereka di posisi orang yang sidik, orang yang jujur, punya kesungguhan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha punya kemampuan. Iya. Perhatikan bagaimana kejujuran, ya, membawa seseorang kepada hal yang indah. Maka harusnya ini yang selalu tertanam di dalam diri kita, dalam menuntut ilmu, di dalam beramal kebaikan. Apalagi di hari-hari ini kita melihat manusia banyak dari kaum muslimin dipalingkan dari ilmu agama yang benar. Maka diperlukan usaha dari orang-orang yang mengetahui agar supaya mengajak umat itu kembali kepada kebaikan. Dan ini perlu kesungguhan. Ya, harus ada pengorbanan dan harus dipahami tanggung jawab bersama dalam hal ini. Karena dakwah di jalan Allah itu bukan tanggung jawab satu pihak saja, bukan tanggung jawabnya ulama saja, tanggung jawabnya pemerintah saja, tanggung jawab sebagian orang, tapi dia adalah tanggung jawab musyarakat. Setiap orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia mampu untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dari wasiat yang ingin saya ingatkan diri saya dan kepada seluruh hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Apa artinya penolong Allah? Allah maha kaya, maha terpuji, tidak perlu kepada manusia. Namun di sini dibahasakan penolong Allah sebagai anjuran yang sangat ditekankan, ya, bagi siapa yang selalu ingin menegakkan agama, menyebarkan agama, maka dia dianggap menolong agama Allah. Ya. Kita dipanggil untuk hal ini, untuk menjadi penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu pengorbanan di dalam hal ini. Seorang harus ada kesungguhan dalam menuntut ilmu agama, harus ada kesabaran, ya, di dalam mengajak manusia harus ada kesabaran di dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia. Ini adalah perkara yang dituntut dan diperlukan. Kemudian ikhwani fillah, hikmah di dalam beragama, hikmah di dalam menyampaikan agama, itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, sebab ini adalah dasar di dalam dakwah. Allah memerintah kepada nabinya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwahlah kamu di jalan Rabbmu dengan hikmah. Dan hikmah itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan hikmah. Iya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan hikmah itu adalah mempermudah agama ini dipahami oleh manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus dua duta besarnya ke Yaman untuk mengajari manusia, Nabi berpesan kepada keduanya. Yassira wa la tu'assira. Yassira wa la tu'assira. Bashira wa la tunassira. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Ini wijangan yang sangat agung. Nabi berkata kepada dua orang sahabat yang diutus ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua saling pengertian, jangan kalian berselisih. Iya. Ini wijangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun dakwah dan di dalam mengerjakan sebuah kegiatan kebersamaan dalam rangka menegakkan ketaatan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mempermudah. Sebab ilmu itu adalah at-taisir. Ilmu itu adalah bagaimana dia mempermudah orang memahami agama tersebut, mudah dia menerimanya. Itu yang namanya ilmu. Adapun kalau mempersulit, semua orang bisa mempersulit. Ya, tapi ilmu itu bagaimana dia sampaikan dengan cara yang mudah orang menerimanya. Ya. Dia pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, diberikan ilmu yang kecil sebelum besarnya. Ya, dia berikan ilmu yang sekiranya itu memperbaiki keadaannya, melepaskan orang tersebut dari api neraka dan seterusnya dari dasar-dasar yang hendaknya diperhatikan dalam penyampaian ilmu. Maka yassira wa la tu'assira, permudahlah, jangan kalian mempersulit. Bashira wa la tunassira, beri kabar gembira. Ini pokok penting. Orang yang belajar agama itu harus menampilkan bahwa agama yang dia pelajari adalah hal yang membawa kabar gembira untuknya, membawa kebaikan untuknya, bukan hal yang membuat orang lari. Ya. Sebab membuat orang lari dalam dari agama ini adalah hal yang dicela. Hal yang dicela. Harusnya sebagaimana kita cinta kebaikan pada diri kita, maka harusnya kita selalu berpikir bagaimana kebaikan ini dirasakan juga oleh orang yang lain. Ya, di masa ini kebanyakan manusia tidak mengetahui tuntunan agama yang benar. Bukan keras kepala. Kebanyakannya tidak mengetahui. Kalaupun ada yang keras kepala atau ada yang kelihatannya menentang, itu dibangun di atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar di tengah mereka. Ya. Bayangkan dari kecil terdidik seperti itu, tiba-tiba saya sampaikan kebenaran yang menyelisihi kebiasaan mereka, maka ini kebenaran sulit diterima. Asalnya sesuatu yang sudah mengakar, sampai kebenaran sulit diterima. Kalau ditambah lagi dengan gaya penyampaian kebenaran yang berat, akhirnya kebenaran ini beratnya diterima menjadi kuadrat pangkat 2. Ya. Ada yang kadang sebagian jadi kuadrat pangkat 3 malah. Ya. Karena itu harus dijaga bagaimana menyampaikan ilmu itu dan memudahkan ilmu itu, agama itu diterima oleh manusia. Ya. Dan alhamdulillah agama kita penuh dengan kemudahan, penuh dengan hikmah. Tapi disinilah pentingnya seorang itu menuntut ilmu. Sebab semakin dalam ilmu seseorang, maka ia akan semakin mampu mendudukkan dan menggambarkan kemudahan agama, dan akan semakin mampu ia berlaku hikmah di dalam segala perkara. Iya. Dan di sini penting untuk melihat dan mencontoh para alim ulama, bagaimana mereka berdakwah dan bagaimana mereka menyampaikan. Karena dari keadaan mereka, ya, kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan ini pokok yang hendaknya selalu dipahami, perkara yang hendaknya selalu dimengerti. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wejangannya, kata beliau, wala watatawa'a wala takhtalifa. Hendaknya kalian berdua saling pengertian dan jangan kalian berselisih. Iya. Perselisihan adalah hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Iya. Selalu membawa dampak yang negatif. Dan perselisihan ini adalah perkara yang membuat syaitan bergembira. Membuat syaitan bergembira. Biasanya untuk orang yang mengenal tauhid, syaitan tidak akan menyesatkannya dari arah tauhid, sebab dia tidak mampu. Putus asa sudah syaitan. Tapi cara syaitan untuk memecah belah atau cara syaitan untuk menyesatkan manusia yang bertauhid, Rasulullah kabarkan di dalam hadisnya. Kata beliau, inna syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin bitahrish bainahum. Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang yang salat di tanah Arab. Ya, kalau dia diminta untuk disembah di tanah Arab, putus asa sudahnya. Sebab orang sudah bertauhid. Ya. Tapi bagaimana cara syaitan untuk menyesatkan? Bitahrish bainahum, dengan mengadu domba antara sama mereka. Ya. Dibuat ini berselisih, ini sibuk dengan itu, ini sibuk dengan itu, akhirnya terlantar kewajiban-kewajiban. Ya, harusnya mereka sudah maju 5 langkah, karena perselisihan bukannya maju 5 langkah, tapi mundur 10 langkah. Ya. Dan ini dari perkara yang tidak baik di kondisi apapun, di masyarakat manapun. Karena itulah hendaknya dijaga. Dan Nabi memberikan wijangan 3 ini bukan sembarang wijangan. Sebab ini 3 pokok yang diperlukan di dalam dakwah di jalan Allah, membentuk kebersamaan di dalam menegakkan agama. Kata Nabi, yassira wala tu'assira, bashira wala tunaffira, wa tatawa'a wala takhtalifa. Permudahlah, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Ya. Dan hendaknya kalian saling pengertian, jangan kalian berselisih. Maka ini sebagian hal yang ingin saya ingatkan sebagai wasiat-wasiat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan kebaikan dan keutamanya untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah agar supaya kita selalu diberikan kekokohan berpijak di atas Islam dan berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah itu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari di atas Islam dan sunnah tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita pelajari selama beberapa hari ini ada manfaatnya untuk semuanya, bisa menjadi bekal dan pencerahan untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita tambahan dari ilmu dan selalu memberkahi ilmu yang kita pelajari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.